ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الله أعزني الله وإياكم باب التوبات kita masih ada di bab taubat. Ada tersisa dua hadis yang insyaallah pada kesempatan ini akan kita baca sekaligus dua-duanya. Hadis yang pertama adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Rasul sallallahu telah berkata, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min zahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani walan yamla'u fahu illa at-turab wa yatubu Allah ala man taba." Hadis muttafaqun alaih. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW telah bersabda, kalaulah seorang Ibnu Adam mempunyai satu wadi emas. Antum tahu wadi? Maka kalau ada wadi lembah, ya, kalau ada manusia punya satu lembah segitu besarnya yang berisi wadi itu adalah zahab, maka begitu banyaknya masih belum mencukupi ahabba ayyakuna wadiyani, masih tetap dia akan menuntut punya satu wadi lagi sehingga memiliki dua wadi yang berisi emas. Walan yamla'u fahu illa at-turab, memang manusia tidak akan merasa cukup mulutnya kecuali ketika sudah at-turab, artinya kematian. Wa yatubu Allah 'ala man taba, dan Allah akan mengampuni siapa-siapa yang bertobat kepadanya. Adapun hadis kedua adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, anna Rasul SAW qala, bahasanya Rasul SAW telah berkata, yadhaku Allah subhanahu wa ta'ala ila rajulain. Ani al-jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal, thumma yatubu Allah ala al-qatil fayuslim fayustashhadu. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah, Allah tertawa, Allah subhanahu wa ta'ala tertawa melihat dua orang yang satu membunuh yang lainnya, akan tetapi kedua-duanya masuk surga. Yuqatil hawa, yang satu ini ikut berperang fisabilillah dan dia terbunuh di jalan Allah. Thumma yatubu Allah 'ala al-qatil. Kemudian sang pembunuh orang itu dia pun masuk Islam, setelah itu berjihad dan mencari syahid dan dia mati dalam syahid. Subhanallah, dua orang. Yang satu membunuh, satu pembunuh, yang satu yang terbunuh. Tetapi keduanya berkawan di surga. Sama-sama masuk surga. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala telah mensyarah kedua hadis ini. Yang dua hadis ini telah diletakkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab At-Taubah. Karena hadis yang pertama, Allah mengatakan, yatubullah ala man taba. Siapa-siapa yang bertobat, maka Allah akan beri tobatnya, akan menerima tobatnya. Sementara hadis yang kedua, Rasul alaihissalam menerangkan kepada kita bahwa Allah mengampuni seseorang yang telah membunuh seorang muslim di kemudian hari dia Islam dan berjihad sampai terbunuh, maka dia pun masuk surga. Artinya, setelah dia membunuh si muslim, ternyata di kemudian hari dia bertobat dan masuk Islam. Nah, kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, hadzani haditsani fi bayan at-taubah. Dua hadis ini menerangkan tentang at-taubah. Wa anna man taba taballahu alaihi. Bahwa siapa yang mau bertobat, maka Allah akan Allah terima tobatnya. Fahma azama zanbahu. Walaupun seberapapun besar dosanya. Li'anna Allah Ta'ala qala fi kitabih. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 68-70, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويحلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Kata Allah dalam ayat ini, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ إِلَهًا آخَرٌ. Dan orang-orang yang tidak menyentuhkan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Dan orang-orang yang tidak membunuh jiwa kecuali membunuhnya itu atas dasar dalil yang jelas. Di atas kebenaran dia membunuh. Wala yaznun. Tidak pula dia melakukan perbuatan zina. Waman yaf'alu dzalika. Barang siapa yang melakukan tindakan perbuatan syirik, membunuh jiwa tanpa hak, melakukan perbuatan zina, yalqa asama, maka dia akan memperoleh balasannya. Yudha'af lahu al-azab yawm al-qiyamah. Bagaimana balasannya? Allah akan limpah, akan lipat gandakan azab kelak di yawm al-qiyamah. Wa yahlud fihi muhana, dan Allah akan kekalkan di dia di neraka dalam keadaan rendah hina. Illa man taba, kecuali orang yang telah melakukan tiga perbuatan itu lalu dia bertobat. Siapa yang bermaksud kepada Allah kemudian bertobat? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Lihat, ada tiga syaratnya seseorang bertobat itu. Itu dia bertobat, kemudian dia beriman kepada Allah, kemudian beramal dengan amal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kalau dia bertobat, kalau dia beriman dan melakukan amal soleh, maka yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah akan ganti perbuatan dosa yang telah dia lakukan itu dengan hasanat, dengan kebaikan. Wakana Allah ghafuran rahima, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah ikhwan fillah jazakumullah, Rahman Rahimnya Allah, Ghafurnya Allah. Padahal orang yang telah berbuat dosa, apapun dosanya, tapi dijanjikan oleh Allah akan diterima. Terus, apa akan diterima taubatnya, bahkan akan diganti oleh Allah dosanya dengan kebaikan. Yubad ilallah sayyatim hasana. Kata Syekh mengatakan fal hadis al-awwal an Ibnu Abbas ma'nahu anna Ibnu Adam lan yashba' min al-mal walau kana lahu wadin wahid labtagha ay talaba ayakuna lahu wadiyani. Makna dari hadis yang pertama yaitu hadis Ibnu Abbas bahwasanya Ibnu Adam itu tidak pernah rasa kenyang, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia miliki dari harta-harta. Kalaupun dia telah memiliki satu wadi emas atau satu gunung emas, pasti dia menghendaki punya wadi yang lain atau gunung emas yang lain. Dia menuntut yang berikutnya. Wala yamla'u jawfahu illa at-turab. Tidaklah akan mencukupi perutnya itu kecuali at-turab. Ketika dia dikubur, artinya telah diisi dengan tanah, barulah tanah dari tuntutan-tuntutan dunianya. Ketika itulah dia baru merasa cukup, tidak menuntut yang berikutnya. Selama masih hidup, kebanyakan manusia ada rasa tamak, menuntut, menuntut terus-menerus yang berikutnya dan yang berikutnya. Ini adalah penyakit. Ini adalah satu kondisi yang berat yang menimpa manusia. Kata Syekh, makna la yamla'u jawfa ila turab zalika idza mata wa dafana wa taraka ad-dunya wa ma fiha hayna idzin yaktani. Ketika seorang mati terus dikubur, ia telah meninggalkan dunianya, maka ketika itu dia baru merasa tenang, tidak menuntut yang lebih dari dunianya. Li'annahu fatatfu. Kenapa merasa tenang? Kenapa tidak menuntut yang berikutnya? Karena memang dia sudah luput. Sudah luput dari dunia itu. Sudah tidak mungkin dia mencari mengejar dunianya. Karena telah lewat urusan dunia. Walakinna ma'adhalika hatta Rasul alaihi salatu wassalam ala taubah. Lah, di akhir hadis ini Rasul alaihi salatu wassalam mengajak kepada kita untuk bertobat kepada Allah atas tamaknya kita terhadap dunia. Oleh karena itu apa? Rasul mengajak kita untuk bertobat. Li'anna al-ghalib innal ladzina yakunu 'indahu tama' fil mal annahu la yahtariz min asya' al-muharramah min al-kasab al-muharram. Kata Syekh, kenapa kita perlu bertobat? Karena secara umum kebanyakan manusia yang dia punya rasa tamak terhadap harta, terhadap dunia ini, rata-rata kurang menjaga terhadap sesuatu yang haram. Yang penting dia tahunya apa? Memperoleh. Tidak peduli haram, halal haram. Yang penting saya peroleh. Artinya itu, kebanyakan mereka tidak peduli dengan perkara-perkara yang diharamkan dari kasab al-muharram, dari usaha-usaha yang haram. Itulah kehidupan dunia, akhwani fillah azakumullah. Kita lihat di dalam kehidupan, orang yang sudah punya uang banyak, sudah punya perusahaan satu, pabrik besar, dia masih menuntut pabrik yang kedua. Sudah punya rumah satu, dia menuntut rumah yang kedua dan seterusnya. Sudah punya mobil bagus, dia mencari mobil yang lebih bagus dan seterusnya. Inilah kehidupan di dunia. Bahkan kita sering mendengar manusia sudah hartanya sangat banyak sekali, miliaran atau bahkan mungkin triliun. Tetapi tetap saja dia berusaha mengakali harta orang lain yang ada pada orang lain agar dia bisa, dia dapat. Lalu bagaimana obatnya terhadap orang seperti ini? Kata Syekh, lakin ad-dawa dzalika bitauba ilallah. Obatnya dari kerakusan seperti ini adalah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasul alaihi wasallam mengatakan apa? Wa yatubullah ala man taba. Di akhir hadis ditutup oleh Rasul, wa yatubullah ala man taba. Dan Allah akan menerima tobat orang-orang yang bertobat. Siapapun di antara kita yang terjatuh pada perbuatan dosa, maka kalau kita bertobat, sebesar apapun dosa kita, kalau benar-benar kita bertobat, ya tubuhullah ala man taba, Allah akan menerima tobat seseorang ketika dia betul-betul bertobat. Faman taba min sayyiatihi walau kana hadis sayyiat imma yata'alak bil mal fa inna Allah yatubu alaihi. Barang siapa mau bertobat dari kejelekan-kejelekan, dari dosa-dosanya, walaupun dosanya itu menyangkut berhubungan dengan harta, maka Allah akan menerima tobatnya. Ini ikhwan fillah jazakumullah, hadis yang pertama yaitu perkabaran dari Rasul sifat manusia adalah tamak. Oleh karena itu harus kita berhati-hati dan kita mau bertobat kepada Allah atas sifat ketamakan kita. Semoga Allah lindungi kita semua dari sifat tamaknya. Adapun hadis yang kedua, ikhwani fillah a'azani Allah iyyakum. Hadis yang kedua adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah mengatakan apa? Yadhakullah ila rajulaini dan seterusnya hadis. Kalimat yadhakullah ala rajulaini bukan Allah tertawa terhadap dua orang itu artinya memperolok-olok, bukan. Akan tetapi yang dimaksud yadhaku Allah tertawa adalah ar-ridha bi fi'lihima. Allah ridha terhadap perbuatan kedua orang itu. Yang pertama telah berjihad, telah gugur dan syahid dia dalam jihadnya. Orang yang pertama telah terbunuh di medan jihad. Sementara pembunuh orang yang pertama, di kemudian hari dia masuk Islam, bertobat kepada Allah, dan dia ikut jihad lagi dan syahid. Maka atas kedua perbuatan itu Allah ridha. Lah, wahiknya Allah subhanahu wa ta'ala kepada dua orang itu, tertawanya itu menunjukkan ridha terhadap kedua perbuatannya. Wasawabu alaih, dan Allah akan memberikan balasan kepada keduanya dengan balasan kebaikan. Wahamida fi'iluhuma, dan memuji perbuatan keduanya. Wa mahabbatuhu, dan menunjukkan kecintaan, kesukaan Allah kepada keduanya. Allah suka terhadap kedua orang itu. Dalam syarahnya Syekh Shalih Utsaimin mengatakan, وَسَوْ ضُحَكَ اللَّهُ أَنَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَمَامُ الْعَدَاوَةِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى أَحَدُهُمَا قَتَلَ الْآخَرُ. Kata Syekh, sebab tertawanya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kedua orang itu, karena kedua orang itu telah terjadi permusuhan. Dengan permusuhan yang luar biasa, betul-betul permusuhan. Satu si muslim, satu kafir ketika itu. Si muslim berperang dengan jihad, si kafir juga berperang melawan, memperjuangkan kekafirannya. Sampai terjadi, si muslim itu terbunuh. Wal-akhir kalaballahu al-adawah alati fi qalbi kul wahid minhum azala. Sementara, di kemudian hari, permusuhan yang ada di antara keduanya itu akan berubah kelak ketika di akhirat Allah cabut dari jiwa-jiwa mereka rasa ghil, rasa permusuhan, rasa dendam. Keduanya berjumpa di sorga karena keduanya sama-sama syahid. Walaupun demikian, ketika berjumpa, tidak mengatakan kamu telah membunuh saya dendam kepada kamu, tidak. Karena di surga kelak, Allah telah kabarkan bahwa Allah akan cabut rasa al-ghil, rasa dendam, rasa cemburu, rasa jengkel, Allah cabut itu dari manusia. Di surga kelak, manusia itu bersih dari rasa dendam itu tadi. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Hajr, wa ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Sebelum ayat itu mengatakan wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin. Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin. Dan aku cabut, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dari dada-dada mereka perasaan dhil, perasaan dendam, jengkel. Dulu dia telah membunuh, tidak demikian. Akan tetapi, perasaan dendam itu telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga, yang ada apa? Ikhwanan. Di antara mereka adalah rasa persaudaraan, rasa perkawanan yang sangat kuat. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Yang ada di surga, para penduduk surga itu, ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Saling berkawan. Lalu, ala sururin, mereka di atas tempat tidur mereka, atau katil-katil mereka, mutaqabilin, berhadap-hadapan. Masing-masingnya di atas katilnya, saling berhadap-hadapan, saling berkawan dan berkasih sayang. Nikmatnya hidup di surga, rasa cemburu, rasa kesal, rasa jengkel, rasa dendam, itu dicabut sama Allah SWT. Padahal ini ada siksaan bagi kita. Ketika kita punya rasa jengkel, kesal, marah, itu akan menghabiskan energi yang ada pada diri kita. Ketika di dunia, Allah berikan itu kepada kita. Karena ini merupakan perlengkap dari kebutuhan hidup. Akan tetapi surga tidak butuh itu. Maka Allah cabut. Yang ada adalah kebahagiaan demi kebahagiaan. Fahadha wajhul al-ajib min hadzaini rajulaini. Inilah sisi dari keajaiban dari dua orang itu. Ajaib, betul-betul ajaib. Satu membunuh, satu terbunuh, tetapi ketika di surga menjadi kawan. Ikhwanan ala surul mutaqabilin. Menjadi kawan, menjadi saudara yang duduk di atas katil-katil mereka dan saling berhadapan-hadapan. Itulah ikhwan fillah jazakumullah di dalam hadis kedua. Lalu saya mengatakan di dalam hadis kedua di dalam hadis-hadis ini ada dalil annal kafir, dalam hadis kedua maksudnya, ada dalil Hal anal kafir idza taba min kufrihi walau kana qad qatala ahadan min al muslimin fa inna ta'ala yatubu alaihi li anna al islam yahdimu ma qablahu. Kata Syekh, bahwasanya seorang kafir ketika dia taubat kepada Allah SWT dari kekafirannya, walaupun dia pernah membunuh muslim, maka Allah pun akan akan memberikan taubat kepadanya, akan menerima taubat kepadanya, karena Islam yahdimu ma qablahu. Di dalam Islam itu apa yang telah lalu akan dihapuskan. Kalau dia masuk Islam, masuk Islamnya dia itu akan menghapuskan apa-apa yang telah lalu. Sebesar apapun, telah membunuh manusia seberapa banyak pun, telah melakukan perbuatan dosa apapun, maka setelah Islam, dengan masuk Islamnya dia, semua itu akan dihapus. Allah pun berfirman, قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا يَنْتَهُوا لَيَغْفِرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada orang-orang kafir, kalau mereka mau berhenti dari kekufurannya, artinya bertobat dan masuk Islam, apa yang dijanjikan oleh Allah? Kalau mereka mau masuk Islam, يَغْفِرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ, Allah akan hapus semua apa yang terjadi pada hari yang lalu. Inilah taubat yang Allah janjikan kepada orang kafir yang masuk Islam. Walhasil ikhwani fil azani ya Allah wa iyakum, hadis-hadis ini mengajak kita untuk tidak bersegan-segan, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan bertaubat atas apa yang telah kita perbuat dari dosa-dosa. Hadis-hadis ini juga mengabarkan kepada kita, apapun yang kita perbuat dari dosa-dosa kita, kalau kita bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu ikhwan fillah jazakumullah yang bisa Anda sampaikan. Naam Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Naam. InsyaAllah di masa lain nanti kita sambung lagi lah Ustaz, insyaAllah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.